bahasa botak. Pakai apa itu? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu indahnya suara gema berkumandang di persada tanah air atau seluruh di muka bumi ini, yang mana semua umat Islam mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gema hari raya Idul Fitri yang baru saja kita rasakan. Maka hal itulah yang sangat membahagiakan kita. Artinya, yang namanya syariat Allah di muka bumi ini tidak pernah luntur, tidak pernah keruh, dan tidak pernah luntur semangatnya, selalu ada saja di sela-sela keburukan yang begitu banyaknya terjadi di muka bumi ini, selalu ada hamba-hamba Allah untuk mengagungkannya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagi kita yang sudah merasakannya dan melaksanakannya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita pada ayat ke-101 dari surah Al-Mu'minun yang menceritakan bagaimana peristiwa pada hari kiamat dan kedahsyatannya. Maka untuk itulah perlu kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ini adalah salah satu rangkaian peristiwa hari kiamat dan bagaimana dahsyatnya ketika Allah mengatakan, yaitu nufikha, artinya ditiupkan, fisur. Sur ini adalah sangkakala, yaitu sebuah trompet yang menandakan hari kiamat akan terjadi, yaitu kebangkitan kedua setelah manusia seluruhnya dalam keadaan mati. Tentunya ini ada hal yang sangat mengharukan dalam peristiwa ini. Salah satunya, fala ansaba, begitulah Allah mengatakan, tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka, tidak ada pertalian keturunan. Yang dimaksudkan di sini peniadaan nasab, yaitu sebagai suatu pertalian darah. Memang betul-betul sangat terharu kita ketika pada hari kiamat. Tidak itu saja, yauma idzin, pada hari itu, kata Allah, wala yatasaalun, tidak ada orang mereka saling bertanya pada saat itu. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan lagi bagaimana ansab, bagaimana yatasaalun. Kami persilahkan, yaitu kepada Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustaz Haji Ahmad Perdana. Ya, hubungan keluarga yang dulunya begitu cair di suasana lebaran ini, dan itulah yang seharusnya kita lanjutkan sampai akhir hayat kita. Kelak di awal proses akhirat, kita semua akan bergantung pada amal kita. Hubungan keluarga di awal masih jauh, karena semua memiliki amal, semua memiliki dosa. Maka amal dan dosa akan diperhitungkan. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi para mujahid, bagi para penghafal Al-Quran, kemudian akan ditemukan saling memberi syafaat di antara keluarganya. Adapun bagi orang yang kafir, orang yang berbuat dosa, tidak pernah berbuat baik, maka dosanya dia pikul sendiri, dan boleh jadi syafaat tidak dia terima dari siapapun. Itulah hubungan keluarga yang kita pererat di bulan Syawal ini, dan ini juga sudah kita tempa di bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan bermanfaat di hari kiamat, karena antara mukmin bisa saling memberi syafaat. Rasul kita pemberi syafaat, tetapi jika kita jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari hubungan saudara, hubungan keluarga, hanya tinggal kenangan. Amal kita yang sedikit membuat kita harus mendekam di neraka. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke 101 dari surah Al-Mu'minun ini ada pesan penting yang ingin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama sekali kepada orang-orang yang bersikap kufur di dalam menjalani kehidupannya. Wahai orang-orang yang degil, wahai orang-orang yang keras kepala, wahai orang-orang yang tidak mau menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik, itu semua ada masanya. Dan ketika satu saat masanya sampai, ya, yang terjadi adalah faiza nufikha fisuri fala ansaba bainahum. Ya, kalau sudah ditiupkan sangkakala pada hari kiamat, maka putus semua hubungan, ya, yang kalian anggap sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai teman-teman seperjuangan di dalam melakukan tindakan keburukan, melakukan maksiat dan kekufuran, maka mereka tidak akan pernah lagi menghiraukan dirimu, karena pada hari itu semuanya akan memikirkan dirinya sendiri. Wahai orang-orang yang melakukan tindakan bodoh di dalam kehidupan ini dengan tidak taat kepada Allah, dengan tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik bahwa semua itu akan berakhir dengan penyesalan. Hatta iza jaa ahadahumul mautu, kalau sakaratul maut sudah mendatanginya, maka yang tinggal adalah qala rabbirji'un, penyesalan yang tiada berakhir, yang tiada berkesudahan. Ini satu hal yang begitu sangat tegas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menyadarkan diri kita bahwa inilah kesempatan terbaik bagi kita saat sekarang ini untuk memperbaiki diri. Mumpung kita berada di hari Lebaran, maka minta maaflah kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Mumpung kita berada di bulan Ramadhan, di bulan Lebaran ini, di hari-hari Lebaran ini, maka cobalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang kembali bersih. Coba hubungi lagi tali silaturahmi yang selama ini kita putuskan. Cobalah untuk melakukan tindakan yang baik kepada orang lain yang selama ini mungkin kita melakukan tindakan yang sebaliknya. Cobalah menjadi orang-orang yang menikmati hari Lebaran ini dengan pikiran-pikiran positif, dengan hati yang bersih, sehingga akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang tidak khawatir nanti pada saat kita dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pada saat itu la ansaba bainahum yauma izin wala yatasaalun, tidak akan lagi ada yang memperhatikan saudaranya, tidak akan lagi ada yang memperhatikan istrinya, anak-anaknya, kawan-kawannya, karena memang pada saat itu kondisinya benar-benar sangat mencekam dan menakutkan. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Setiap orang begitu sangat shock ketika melihat di sekelilingnya, bahkan juga pada dirinya. Ya, kenapa aku hitam legam seperti ini? Kenapa ada yang lain yang wajahnya begitu sangat indah? Kenapa ada orang yang berjalan dengan wajahnya? Ada yang berjalan dengan mata buta? Ada yang bahkan tidak punya kaki sama sekali, merangkak ke sana kemari untuk di hari yang pada saat itu begitu sangat menakutkan. Tidak ada lagi yang memperhatikan sekelilingnya. Dan ini menjadi penutup di dalam surat Luqman ketika Allah mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah pada hari di mana seorang ayah tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada anaknya, begitu juga anak kepada orang tuanya, dan tidak akan memberikan manfaat apapun dari orang lain kecuali terhadap dirinya sendiri. Ya, terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad Perdana LSMA dan Dr. Haji Zainal Arifin. Di akhir ayat ini kita memberikan kesimpulan adalah Karena banyaknya orang tidak percaya tentang kebangkitan ini, maka orang-orang kafir pun berkata dalam surah Al-Mu'min ayat ke-37 dikatakan di situ, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mimab'usin. Mereka mengatakan kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Begitulah keyakinan mereka. Tapi ketika Allah mengatakan fa'idha nufikhasur, apabila ditiupkan sangkakala, mereka tidak akan dapat berkata, karena mereka terkesima dan tidak mampu bercakap dan berkata apa-apa. Bagaimana tidak, sesuatu yang selama ini mereka sangka tiba-tiba menjelma di depan mata mereka, lalu mereka menyadari benar itu benar-benar terjadi. Mereka pun saling bertanya. Maka hal yang sangat indah di ayat ini, tidak ada keturunan wala yatasaalu, dan mereka itu saling bertanya tapi tidak ada gunanya dalam hal ini. Maka marilah kita perbanyak ibadah kita di bulan Syawal ini. Amin. Dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.